warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين جمع صلاة مغرب para hadirin dan hadirat yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini yang merupakan malam Senin yang kedua yang seyogianya merupakan jadwal beliau Al-Ustaz Abu Kaisa Ibrahim Hafizahullah, namun qaddarallahu wa ma syaa fa'ala beliau i'tidhar, adanya uzur yang menghalangi beliau untuk hadir di majelis ini, maka kita memanfaatkan kesempatan yang ada mengisi kekosongan waktu kami di hari Sabtu siang yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan majelis ini menambahkan kepada kita ilmu agama yang bermanfaat, yang membuahkan amalan saleh yang diterima, yang mudah-mudahan nantinya menjadi berat atau beratnya timbangan kebaikan kita yaumal qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini insyaallah kita akan kembali membacakan beberapa hadis atau fawaid yang akan kita ambil dari kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar, pelita cahaya orang-orang yang baik dan penyejuk mata golongan-golongan yang mulia, di mana telah kita lewati dua hadis dalam kitab ini. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat, dan hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang hadis ini merupakan timbangan amalan seorang hamba diterima atau tidaknya, yakni ditinjau dari dua sisi, hatinya ikhlas atau tidak. Innamal a'malu binniyat, dengan niatan ikhlas atau karena tujuan dunia. Dan yang kedua dilihat dari sisi bentuk, tata cara amaliyah yang dia lakukan, apakah dengan perintah dan contoh dari Rasul atau tidak, maka walaupun ikhlas diraih, namun ternyata dia amila amalan laisa alaihi amruna, dia melakukan amalan di dalam agama ini yang tidak ada perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka itu adalah tertolak. Dan kita meringkas fawaid yang ada, kita masuk pada hadis yang ketiga dari kitab ini. Hadis yang terkandung di dalamnya makna ad-dinun nasihah. Agama Islam ini adalah merupakan sebuah nasihat. Qala rahimahullah an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinu nasihah ad-dinu an-nasihah ad-dinu an-nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'amatihim. Hadis ini datang dari sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari. Semoga Allah meridainya. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama merupakan nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama merupakan nasihat. Beliau mengucapkannya 3 kali. Maka para sahabat bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Bagi siapakah nasihat tersebut wahai Rasul? Maka beliau menjawab, "Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimina wa amatihim." Yaitu nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasul-rasulnya, dan bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin serta muslimin secara umum. Agama ini adalah nasihat. Yang Rasulullah katakan nasihat bagi 5 perkara. Pertama, bagi Allah. Yang kedua, bagi kitabnya Al-Quran. Yang ketiga, bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah bagi para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan yang kelima, bagi muslimin secara umum. Maka marilah kita melihat penjelasan para ulama, di mana hadis ini adalah dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di nomor hadis 55. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya yang namanya nasihat, qala Al-Khattabi, berkata Al-Imam Al-Khattabi, an-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlati hadhihi an jumlatin hiya iradatul khair lil mansuhilah. Yang namanya nasihat adalah kalimat yang kita gunakan untuk mengungkapkan mengenai sejumlah keinginan kebaikan bagi sesuatu yang kita nasihati dengannya. Yang namanya nasihat merupakan ungkapan untuk menamakan yakni sejumlah keinginan baik yang akan kita berikan kepada orang yang akan kita nasihati. Maknanya, bahwasannya orang memberikan nasihat kepada orang lain, dia sedang menginginkan kebaikan bagi orang tersebut. Itu yang namanya nasihat secara bahasa. Di mana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama menyatakan ad-dinu an-nasihatu. Yang namanya agama adalah nasihat. Agama nasihat. Maka para sahabat bertanya, bagi siapa wahai Rasul? Bagi lima perkara. Yang pertama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita melihat keterangan beliau. Karraran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadhil kalimata. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang ucapan ad-dinun nasihah. Ini beliau ulang-ulang sampai 3 kali. Apa hikmahnya? Ihtimaman lil maqam. Karena saking pentingnya dan perhatian beliau terhadap yang namanya nasihat. Dikarenakan agama tanpa nasihat itu akan kacau balau. Manusia hidup tanpa menegakkan nasihat, kerugian akan diraih oleh semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di antara sifat yang bisa menjadikan seorang terangkat dari kerugian adalah tegaknya nasihat. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu sesungguhnya manusia seluruhnya dalam kerugian, kecuali mereka yang terkumpulkan 4 sifat. Beriman dengan dasar ilmu, beramal soleh amalan yang dibangun di atas ilmu, dan saling wasiat mewasiati, memberikan nasihat tentang al-haq, dan wasiat mewasiati memberikan nasihat untuk sabar. Tanpa adanya nasihat, agama tidak tegak. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam sebuah hadis. Beliau menyatakan permisalan seorang muslim satu dengan yang lainnya adalah bagaikan orang yang tinggal di sebuah kapal yang mengarungi samudra, di mana orang yang ada di bawah, lantai bawah yakni dasar dari bagian dek kapal tersebut, dikala dia menginginkan air harus melewati orang dek di atasnya hingga sampai pintu keluar untuk menimba air. Maka tiba-tiba mereka memiliki ide. Sungguh kita tidak enak mengganggu orang yang ada di dek atas. Bagaimana seandainya kita bolongi, kita lubangi kapal ini, toh air juga akan masuk sehingga kita tidak perlu lagi menimba ke atas. Tidak mengganggu orang-orang yang kita lewati. Barakallahu fikum. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau taraku wa sakatu." Kalau mereka biarkan dan mereka diam tidak mau menasehatinya, lahalaku jami'an. Niscaya akan binasa seluruhnya. Demikian pula agama. Dikala tidak ada nasihat, maka orang akan menjalankan agama semau mereka sendiri. Yang telah lewat pembahasan bahwasanya orang yang beragama tidak mau mengambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ditolak. Sehingga halak, binasa mereka, hancur tanpa adanya nasihat. Maka di sini ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan ad-dinun nasihah sebagai bentuk irsyadan lil ummati, bimbingan bagi umat ini, an ya'lamu haqqal ilmi anna ad-dina kullahu zahirahu wa batinahu munhasirun fin nasihah. Untuk mereka mengetahui haqqal ilm, dengan ilmu yang hak, sesungguhnya agama Islam ini seluruhnya, baik amalan batin yang terkait dengan hati dan niat serta keimanan, atau amalan zahir yang terkait dengan amalan syariat anggota badan dan perbuatan, maka ini munhasirun, teringkas fin nasihah, yang itu semua merupakan bentuk nasihat. Nasihat agama ini adalah nasihat bagi siapa? Bagi orang yang tidak mau mengikuti agama. Yang namanya nasihat kadangkala wujudnya dengan lisan, seperti berbicara, seperti menegur, seperti berdakwah, termasuk dalam kedudukan dengan lisan melalui tulisan. Ini juga merupakan nasihat. Dan termasuk bentuk nasihat, nasihat dengan perbuatan. Datos njenengan, kalau dari rumah pergi ke masjid, memakai baju siap untuk sholat, itu sebetulnya sedang menasehati, walaupun mendel, lewat depan orang yang tidak sholat, oh wis wayahe sholat. Gini apa boten? Oh jane nggih agi, negur nggih, iya. Mengingatkan mereka, ayo wis wayahe sholat, walaupun diam. Itu namanya nasehat dengan perbuatan. Jadi yang namanya nasihat, oh berarti kalau begitu seorang dikala mengamalkan agama ini dalam bentuk syariat lahiriah ataupun batiniah, berarti dia sedang menegakkan nasihat. Difaham ini ki? Oh jadi agama itu adalah nasihat. Nah barakallahu fikum. Wahiyal qiyamut tamu bihadihil huquqil khamsah. Dan nasihat akan tegak kalau orang tersebut menegakkan hak yang lima ini. Yaitu orang tersebut menasehati, yaitu nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitab Allah, dan nasihat untuk Rasulnya, serta nasihat untuk para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta muslimin secara umum. Kalau kita sudah memahami tadi, yang namanya nasihat itu bukan harus wujudnya genje dengan salah. Itu nasihat. Itu teguran, nggih. Nasihat. Namun yang namanya nasihat, seorang menjalankan agama ini syariatnya, baik yang lahir maupun yang batin, itu adalah nasihat. Ya. Jadi jangan dianggap yang namanya nasihat itu harus sini duduk ternasehati. Jenengan salah kemarin begini, begini, begini, harusnya begini. Nah itu benar nasihat. Itu betul salah satu bentuk nasihat. Namun seorang melakukan syariat, walaupun lisannya terkatup, diam. Yang kita contohkan tadi, jenengan sudah jam 12 belum terdengar azan siang duhur. Tiba-tiba dari rumah melewati kerumunan manusia, siap dengan pakaian sholat, sudah berwudu menuju masjid. Diam. Orang yang lihat, oh wis wayahe duhur. Berarti sekarang waktu untuk sholat duhur. Gimana pembuatan? Nasihat bukan? Nasihat. Walaupun diam. Lah ini lebih berarti dan berharga daripada dengan lisan. Namun orang ngelakoni. Ayo pada sholat. Ternyata, ya apa tidak? Gina mboten nggih. Nah, ini demikian. Dan yang paling afdol, orang yang dia itu melakukan nasihat dengan bentuk seluruh nasihat yang akan tegak dengan benar kalau dipenuhi 5 perkara ini. Dipahami niki? Apa saja itu? Yang pertama, lillah, nasihat untuk Allah. Yang kedua, li kitabihi, nasihat untuk kitab Allah. Yang ketiga, li rasulihi, nasihat untuk Rasul Allah. Yang kelima, nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan yang keempat muslimin, dan yang kelima untuk muslimin secara umum. Lah ini. Nasihat kepada Allah. Setelah kita memahami yang namanya nasihat, bukan berarti harus kengono salah. Tidak, nggih. Sehingga nasihat kepada Allah bukan maknanya kita menasihati Allah. Doa Allah jeneng anu paduka keliru doa Allah. Kenapa fulan diberi rezeki wong gunane ado maksiat begini. Muk saya saja yang taat yang diberi rezeki. Nah, ini bukan demikian. Ya Allah, kenapa aku diberi sakit padahal aku sudah niat ibadah? Ini tidak. Bukan ini namanya nasihat kepada Allah. Namun nasihat untuk Allah adalah bentuknya i'tirafu biwihdaniyatillah wa tafarrudi bi sifatil kamali ala wajhin la yushariku fiha musyarikun bi wajhin minal wujuh. Di mana nasihat untuk Allah ini bentuknya satu, kita i'tiraf mengakui wahdaniyatillah tentang keesaan Allah. Allah itu hanya satu, Maha Esa. Sesuai dengan kandungan Pancasila yang ada di negara kita, ketuhanan yang Maha Esa. Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad, harus kita yakin. Jadi tidak boleh menduakan Allah dengan memberikan persembahan kepada berhala-berhala, kepada dewa-dewa, dan yang lainnya daripada yang diyakini bisa menyelamatkan dari goncangan alam. Berarti ini tidak menjalankan ketuhanan yang Maha Esa. Karena Tuhan mereka banyak. Ya. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah kita meyakini keesaan Allah ini adalah dengan keesaan pada sifat-sifat yang mulia dan sempurna, yang tidak ada seorang pun yang menyekutu atau bersekutu dengannya dari sisi manapun. Ini yang pertama kita mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat yang sempurna dan mulia, yang mana tidak ada seorang pun menjadi sekutu baginya dari sisi manapun. Ini yang pertama, nasihat untuk Allah. Berarti tauhid itu nasihat untuk Allah. Yang kedua, wal qiyamu bi ubudiyatihi zahiran wa batinan, yaitu kita menegakkan ibadah kepada Allah secara lahiriah ataupun batiniah. Lahiriah kita beribadah kepada Allah. Batiniah kita, tujuan dan juga ketundukan kita hanya diberikan untuk Allah. Ini nasihat untuk Allah. Berarti kita menegakkan tauhid. Kemudian wal inabatu ilaihi kulla waktin bil ubudiyah. Yang ketiga adalah kita senantiasa bertaubat kembali kepada Allah di setiap waktu dengan memperbaiki ibadah kita. Yang namanya taubat berhenti dari dosa-dosa. Yang namanya taubat harus menyesali kenapa terjatuh pada maksiat. Yang namanya taubat adalah harus dia itu bertekad untuk tidak kembali melakukan kemaksiatan yang dia telah bertobat darinya. Dan yang namanya inabah adalah derajat yang lebih tinggi daripada sekedar taubat, yaitu orang tersebut menggantikannya dengan amaliah ibadah yang lebih baik. Nasihat untuk Allah yaitu kita bertaubat setiap waktu dengan memperbaiki ibadah kepada Allah. Wa talabu raghbatan wa rahbatan ma'at taubati wal istighfari da'im. Dan kita selalu meminta kepada Allah didasari rasa raghbah, cinta kepada apa yang ada di sisi Allah, wa rahbah dan takut dengan apa yang Allah ancamkan. Ma'at taubah wal istighfar, bersamaan terus kita bertaubat dari dosa-dosa dan istighfar, meminta kepada Allah ampunan ad-da'im yang terus menerus selama-lamanya. Ini demikian. Karena manusia tempatnya salah. Kalau di sana ada manusia yang mengaku tidak pernah salah, maka dia bukan manusia. Apa itu? Mungkin malaikat. Oh bukan. Kok ada malaikat makan nasi? Kok ada malaikat hidupnya di bumi dan seterusnya? Kelihatan obati manusia. Dikatakan iblis, oh tapi ada ketaatan ya. Bukan juga. Manusia tempatnya bersalah. Dan kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un. Seluruh bani Adam manusia adalah khata'un, orang yang banyak salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah bertaubat. Segede apapun dosanya, kalau bertobat pasti akan diampuni. Namun disyaratkan taubatan nasuha. Apa itu yang terpenuhi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin? 5 syarat pokok. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Dia bertobat tidak berharap dunia, tidak berharap balasan-balasan dari manusia. Ialah saya bertobat supaya penyakit saya sembuh. Ini bukan ikhlas. Saya bertobatlah supaya rizki saya lancar. Ini bukan ikhlas. Saya bertobat supaya ini dan itu, bukan ikhlas. Namun saya bertobat semata-mata karena mencari wajah Allah, ternyata penyakitnya semakin parah, mudah-mudahan ini karena Allah ingin membersihkan dosa-dosa saya. Ternyata rezekinya semakin ciut dan sempit, mungkin Allah ingin menguji kejujuran saya. Kenapa mboten? Iya. Kalau orang bertobat terus akhirnya jadi sugih, sukses, semuanya enggak ada orang yang tidak mau bertobat. Pasti semuanya maunya bertaubat. Nah ini tadi. Ini yang pertama, ikhlasun niat. Yang kedua adalah al-inqita wal iqla anid dzunub. Berhenti dan juga memutuskan dosa yang telah dia lakukan. Berhenti. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa ayyandama ala fi'liha. Dia itu menyesali kenapa terjatuh pada perbuatan dosa tersebut. Karena yang namanya dosa-dosa itu menggerogoti kebaikan yang dikumpulkan. Dan yang keempat adalah dia ya'zam ala alla ya'uda ilaiha. Yaitu bertekad bulat untuk tidak kembali kepadanya. Karena yang namanya hati itu secara potensi mengajaknya pada maksiat. Sehingga orang kalau sudah tenggelam dalam kemaksiatan, Sampai-sampai Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighatsatul Lahafan, yakni diantara penyakit yang paling berat untuk diobati dari penyakit hati adalah penyakit isyq. Penyakit isyq, bahasa kita gampangnya asyik. Kalau orang sudah asyik, merasa asyik ya dengan suatu dosa, biasanya sembuhnya gampang apa susah? Susah. Sudah bertobat, tiba-tiba misalnya asyik dengan musik ya, merasa asyik dengan lagu-lagu dan musik, sudah bertobat, berhenti, tiba-tiba terdengar greng, waduh ya. Nah ini. Namun apa? Dia bertekad bulat untuk tidak kembali. Aku sudah bertobat. Ini syaitan mengajak aku kembali. Lah ini yang keempat. Yang kelima, wa kanat fil waktu qabulit taubah, yakni masih dalam waktu diterimanya taubat, yaitu kapan? Sebelum kiamat itu datang. Apakah kiamat sughra terkait dengan nyawa sudah dikerongkongan, ataukah kiamat kubra setelah matahari terbit dari arah barat? Naam. Maka lima perkara itulah yang harus diperhatikan sebagai nasihat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Qala li'annal abda labudda lahu minat taksir. Dikarenakan yang namanya hamba pasti memiliki kekurangan yang banyak. Fi syai'in minal wajibat. Yani di dalam melakukan kewajiban-kewajiban. Coba. Seorang walaupun dia melakukan seluruh kewajiban, pasti ada titik ketidaksempurnaan. Mungkin dia dalam sholat sebagai misal Allahu Akbar, kadangkala khusyuknya tidak sempurna. Sah-sah, gugur kewajiban, ya gugur kewajiban, namun ada nilai kurangnya. Nah, mungkin suatu ketika dia mampu membaca panjang, namun ternyata sholatnya dia ringkas. Ya. Artinya tetap ada nilai kurangnya. Itulah hamba Allah. Nah. Oleh karena itu, awit tajarri ala ba'dil muharramat, atau kadangkala mereka terjerumus, terjatuh pada hal yang Allah haramkan. Yang Allah haramkan, kadangkala wis ngati-hati, ternyata ya waduh kepleset. Waduh kebet, itulah manusia. Wabit taubah, maka dengan taubat al mulazimah lil istighfarit tam, yang terus diiringi dengan istighfar secara sempurna. Apa maknanya taubat dan istighfar secara sempurna? Istighfar lisannya mengucapkan astaghfirullahal azim, hatinya menyatakan aku meminta ampunan dan tidak ingin dan aku berhenti serta aku tidak kembali. Jangan seperti di sana terpengaruh dengan adanya seorang dai yang mengajarkan sebuah pemahaman sesat, yang mereka membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang sahih namun menyepelekan dosa-dosa dengan mengatakan seberapa apapun dosamu semuanya bisa lebur dengan dengan sedekah. Ini dai ingin memakan harta manusia, mengeruk dengan cara batil, menjual ayat-ayat Allah dan hadisnya. Nah, dia mengatakan Allah berfirman innal hasanata yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan akan menghapus dosa-dosa. Sedekah merupakan kebaikan, lebih-lebih sedekah kepada para alim, maka akan menjadi nilai yang bagus. Ya apa tidak? Nah sudah. Kemudian di dalam hadis Rasulullah mengatakan as-sadaqah tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'un nar. Yang namanya sadaqah itu bisa menghapus dosa-dosa sebagaimana air bisa mematikan api. Oleh karena itu seberapa apapun dosamu, sebesar kaya apapun dosamu, lebur dengan sedekah. Hitung dosamu berapa. Oh iya. Nah, Masya Allah, bagus nih. Ternyata memakan harta manusia dengan cara yang batil. Nah ini, oleh karena itu, oh, berarti tidak semua ya, yang namanya Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah hak. Kata Ibnul Qayyim, Al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uha amrani fi tarkibi muttafiqani. Yang namanya bodoh itu obat, itu adalah penyakit yang bisa mematikan orang yang terjangkitinya. Dan obatnya adalah hanya dua resep yang disepakati, yaitu ilmun minal kitab, ilmu dari Al-Qur'an, wa minas sunnati, dan dari sunnah. Namun wa tabibu dzaka alimur rabbani. Namun dokter yang bisa memberikan resep secara pas itu adalah alimur rabbani. Siapa mereka? Masuk golongan pertama para nabi. Golongan berikutnya sahabat nabi. Golongan berikutnya tabi'ut tabi'in, murid-murid nabi, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Ya. Buktinya apa? Lah itulah. Ada orang yang model yang kayak tadi. Dai. Namun apa? Memakan harta manusia dengan cara batil. Sehingga orang, lah tidak mengapa saya syirik. Tidak mengapa saya berdosa meninggalkan sholat. Tidak mengapa saya berdosa melakukan perbuatan maksiat. Sing penting sedekah bisa melebur. Ya. Sudah. Masuk terus. Kemana ini? Lah itulah. Na'udzubillah. Naam. Ya. Barakallahu fikum. Lah ini yang kita peringatkan. Naam barakallahu fikum. Sehingga di sini Syekh mengatakan, yakni dengan bertaubat yang terus diiringi dengan istighfar yang sempurna. Apa maksud istighfar sempurna? Lisan mengucapkan astaghfirullahalazim. Hati mengakui dosa-dosa yang telah dia lakukan. Dan bertekad untuk berhenti dan tidak mengulangi. Demikian. Sehingga sebagian ulama mengatakan, orang yang mengucapkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kau terus kembali kepada dosa yang dia istighfar tadi, namanya kadzib, orangnya pendusta dalam bertaubat. Sehingga sebagian ulama, karena waroknya mereka, mereka mengatakan astaghfirullahalazim watub alayya, ya Allah aku meminta ampunan kepadamu, watub alayya dan bukakanlah pintu taubat atasku. Naam. Ini sebagian ulama. Naam. Ini kenapa harus sempurna yang namanya istighfar. Maka yang kalau dengan demikian yanjabiru naqsuhu, dengan istighfar yang sempurna dan taubat ini bisa mengangkat kekurangannya, wa yutimmu amalahu wa qawlahu, menyempurnakan ilmu dan ucapannya. Ini nasihat untuk Allah, jadi bentuknya kita bertauhid. Kita melakukan ibadah kepada Allah. Kita melakukan syariat-syariat Allah. Lah itulah nasihat untuk Allah. Bukan maknanya kita, apa namanya, menasihati Allah. Ya Allah, paduka salah Allah, kenapa berikan rezeki kepada tukang maksiat? Kenapa orang kafir? Tidak kami saja yang diberi rezeki yang rajin ibadah. Ini bukan ini. Nah, itu salah pemahaman. Yang benar nasihat kepada Allah adalah orang tersebut melakukan ibadah. Kenapa? Karena dengan dia beribadah, Allah akan mengenalinya. Dan tidak akan menyiksa orang tersebut nanti di akhirat. Dengan ibadah yang benar. Nah, sehingga di sini inilah nasihat yang pertama. Dan bagaimanakah nasihat untuk kitab Allah serta Rasulnya dan para a'immatul muslimin serta muslimin secara umum? Kelanjutannya adalah nasihat untuk kitab Al-Quran. Bukan bentuknya kita membaca Al-Quran, oh ayat ini salah karena tidak masuk akal. Ya, bukan itu. Bukan kita menasehati Al-Quran dan bentuknya demikian. Sebagaimana dipahami sebagian majelis-majelis tafsir yang mereka lebih mengedepankan akal. Sehingga menyatakan ayat ini salah, ayat ini tidak pas, ayat ini tidak relevan dengan zaman kita. Nah, bukan itu. Itu bukan nasihat untuk kitab Allah. Malah justru sebaliknya. Orang yang demikian terancam dengan kekufuran. Kenapa? Karena mendustakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka kalau membaca Al-Quran mengatakan shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Namun kenapa dikritisi? Ini tidak pas, ini apa namanya tidak relevan, ini tidak benar karena tidak masuk akal. Nah, maka ini namanya tidak jujur. Sehingga dikatakan orang yang pendusta. Maka nasihat kepada Al-Quran bagaimana bentuknya? Bentuknya yang benar diterangkan oleh para ulama adalah nasihat li kitabillah fa bihifdhihi wa tadabburihi wa ta'allumi alfadhihi wa ma'anihi wal ijtihadu fil amali bihi fi nafsihi wa fi ghairihi. Diterangkan oleh beliau Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah adalah yang namanya nasihat untuk kitab Allah dengan kita menjaganya, menjaga dengan hafalan kita, menjaga dengan tulisan yang ada pada kita. Naam, ini kita hafalkan. Wa tadabburihi, dan kita pelajari, telaah, telaai firman Allah ini kandungannya, masya Allah. Kita mentadabbur, meresapi, menjiwai apa yang kita baca. Wa ta'allumu, wa ta'allumi alfadhihi wa ma'anihi, dan mempelajari ilmu lafat-lafat Al-Quran dan makna-maknanya, yakni tafsirnya dengan benar. Di mana tafsiran Al-Quran yang paling baik, yang pertama menafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, atau menafsirkan Al-Quran dengan sunnah hadis-hadis Nabi yang sahihah. Nah, kalau tidak didapatkan menafsirkan Al-Quran dengan ijma' para sahabat atau ucapan para sahabat, pemahaman salafus saleh. Kalau demikian pula mempelajari Al-Quran tafsirnya dengan bahasa Arab. Nah ini, menafsirkan Al-Quran demikian. Tidak mencukupkan ayat satu dengan ayat yang lainnya saja. Itu namanya ingkaru sunnah. Atau disebut golongan Quraniyun. Yang mereka menolak hadis. Nah, ini juga bentuk-bentuk pelanggaran dalam agama. Dan mereka yang seperti itu tidaklah beriman kepada Al-Quran seluruhnya. Fadilatul Syekh Saleh Fauzan Hafidhahullah ditanya, orang yang mencukupkan menafsirkan Al-Quran ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, karena alasannya Al-Quran yang paling autentik, maka kata Syekh, orang tersebut kufur dengan Al-Quran seluruhnya. Karena dia mengkufuri satu ayat. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul, maka ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkanlah. Dan dia mengkufuri satu ayat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah contoh yang baik. Dan dia telah mengkufuri satu ayat lagi yang lainnya. Innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau wahai Rasul Muhammad betul-betul di atas akhlak yang sangat agung. Aisyah ditanya, kana khuluquhul Qur'an, akhlak beliau Al-Qur'an. Nah, lah orang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an saja, ini hakikatnya kufur dengan Al-Qur'an seluruhnya. Karena mendustakan satu huruf saja itu mendustakan Al-Qur'an. Nah, ini sudah berapa ayat tadi ya? Nah, ini. Dia dustakan. Oh, berarti bukan golongan yang selamat kalau begitu. Bahkan bukan golongan Qur'an karena mendustakan Al-Qur'an. Nah, laini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasihat bagi Al-Qur'an dengan kita mempelajarinya, mentadabburinya, dan memahami lafaz-lafaz serta makna yang dikandungnya. Dan demikian pula ijtihad, bersungguh-sungguh fil amali bihi, untuk kita beramal dengan Al-Qur'an, fi nafsihi wa fi ghairihi, untuk kita terapkan pada diri kita dan pada orang lain. Nah, ini nasihat untuk Al-Qur'an. Nah, kenapa? Karena dengan demikian Al-Qur'an betul-betul akan menjadikan membela kita. Nah, dengan kita mengamalkan, karena Al-Qur'an kata Rasulullah ini salah satu dari dua kemungkinan. Fal Qur'anu hujjatul laka au 'alaika. Al-Qur'an ini nanti di hari akhirat ataupun di dunia akan menjadi hujjah yang membelamu atau hujjah yang menjadi penuntut atasmu. Nah, maka dengan menghafalnya tidak cukup, mentadaburinya belum cukup, mengetahui apa namanya lafaz dan maknanya serta kandungannya, yang terakhir mengamalkannya, Al-Qur'an kenal kepada kita. Inilah ahli Qur'an, inilah orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Dibela kata Rasulullah, inna suratal Baqarah wa Ali Imran yakunani syafi'ani li sahibihima yaumal qiyamah aw kama qala. Sesungguhnya Al-Qur'an, surat Al-Baqarah dan Ali Imran nanti akan memberi syafaat bagi orang yang sahibihima. Bukan sekedar membaca, orang yang dikatakan sahibul Qur'an, ahlinya, maknanya membaca, menghafal, menjaganya, mentadaburi, menelaah isi-isinya dan mengamalkan kandungan serta perintah dan meninggalkan larangan yang ada di dalamnya. Ya, kalau tidak, hafal kayak apapun, paham kayak apapun, namun amalannya berbeda dengan kandungan Al-Quran, maknanya Al-Quran hujjatun alaik, menjadi petaka atasmu. Nah, Allah Ta'ala berfirman, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang peringatan, ini ayat ini telah sampai kepadamu. Qalu bala walakin kadzabna, mereka menjawab ya, namun kami dustakan, kami enggak mau ngikut. Lah itulah yang akhirnya mereka masuk ke dalam neraka sa'ir fal iyadu billah. Difahami sampai di sini? Oh, pantas. Dengan nasihat Al-Qur'an, Al-Qur'an salah-salah tidak. Namun dengan mengamalkannya, maknanya Al-Qur'an akan menjadi hujjah bagi kita. Nah, sehingga tidak salah Al-Qur'an itu mengarah apa namanya menuju kepada orang yang tadi. Namun kalau tidak mengarahkan atau kita tidak mengamalkan, Al-Qur'an akan menjadi petaka. Petaka bagi kita. Nah, barakallahu fikum, ini yang dimaksudkan dengan nasihat untuk kitab Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun sisa daripada nasihat-nasihat yang lainnya kita ambil dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada benarnya datang dari Allah Ta'ala dan kekeliruan datang dari syaitan dan kami pribadi, maka kami pun beristighfar kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.